Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi menjelang siang hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya berhadapan dengan praktisi pendidikan. Ada yang guru atau orang tua. Jadi ada yang mewakili pihak sekolah, baik guru atau staff, atau bagian litbang, bagian kurikulum, sampai yayasan. Mereka adalah praktisi pendidikan. Dan ada yang mewakili murid, yaitu orang tua. Oleh karena itu, tema yang diangkat adalah masalah pendidikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara pendidikan, berbicara hal yang sangat besar, hal yang panjang. Berbicara pendidikan, kita berbicara tentang profil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "An-nabi manzilatil walid u'allimukum." Aku ini seperti ayah kalian. Aku mengajar dan mendidik kalian. Jadi tugas Nabi selama 23 tahun itu mendidik. Berbicara pendidikan, berbicara hal yang sangat panjang. Dan acara seperti ini gunanya untuk men-trigger, untuk merangsang, untuk menggugah. Bukan membedah bagaimana pendidikan dari A sampai Z. Itu hanya angan-angan kalau kita bisa menguasai pendidikan, jadi orang tua yang baik hanya dengan satu acara. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal penting dalam masalah pendidikan. Hal yang pertama dalam masalah pendidikan, hadirin, tujuan. Ya, tujuan pendidikan. Setiap orang tua, ibu-ibu di sini, yang wali murid siapa aja sih? Coba angkat tangan yang wali murid, yang anak-anaknya sekolah. Oh, banyak. Nah, sebelum memasukkan anak kita ke sebuah sekolah, atau ketika memiliki anak, tujuan kita apa sih? Saya ingin tanya, kenapa kita masukkan anak kita ke sekolah Rabbani? Tujuannya untuk apa? Sekolah itu banyak, konsep sekolah itu banyak, kenapa kita masukkan anak kita ke sekolah? Itu harus kita jawab. Begitu juga dengan para guru. Ketika Anda mendaftarkan diri sebagai seorang guru, apa tujuan Anda? Apakah salary? Atau tunjangan kesehatan? Atau mungkin yang single, yang jomblo ingin dapat jodoh? Atau ingin mendapatkan pengalaman? Begitu juga dengan yayasan. Ketika Anda membuat sekolah, apa tujuan Anda? Apakah ingin mendapatkan profit? Karena bisnis sekolah itu bisnis yang sangat menggiurkan dan menarik. Atau hal yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tujuan menentukan semuanya. Tujuan menentukan semuanya. Analogi sederhana, ketika kita keluar dari rumah, menentukan tujuan itu menentukan semuanya. Ketika contoh, ibu-ibu dari Cikarang mau ke Tanah Abang. Ya, mau ke Tanah Abang. Jadi tujuan kita, destinasi kita Tanah Abang. Berarti, ibu-ibu, dari Cikarang, Tanah Abang naik apa? Hah? Ibu-ibu gak pernah ke Tanah Abang ya? Wah hebat, beruntung banget suami-suami yang ada di sini. Saya harus banyak belajar kalau begitu, dan semoga istri saya hadir. Ibu-ibu, coba jujur, sekarang saya minta kejujuran. Dari Cikarang ke Tanah Abang naik apa? Kereta. Turun stasiun mana? Hah? Hah? 4 hari aja tahu loh. Ibu-ibu jangan malu-malu lah. Ayo turun di mana coba, Bu? Turun Gambir. Bukan. Hah? Turun mana, Bu? Hah? Ibu-ibu kayaknya tiap hari ke perpustakaan terus ya, Bu ya. Jadi, Tanah Abang sebuah tempat yang asing buat ibu-ibu di sini. Dan saya yakin ini meringankan tugas Pak sebagai yayasan. Turun mana, Bu? Hah? Manggarai. Oke, Manggarai. Dari Manggarai naik apa? Hah? Naik kereta lagi. Ke arah mana? Tanah Abang langsung. Wow, luar. Benar, Manggarai, Pak Hari salah, ketahuan gak pernah ke Tanah Abang. Pak Hari bilang Gambir. Jadi Manggarai, Manggarai langsung Tanah Abang. Tapi, ketika kita ingin keluar dari rumah kita menuju Bandung, maka kita tidak akan menginjakan kaki kita di stasiun Manggarai. Apalagi Tanah Abang. Semua berubah. Semua berubah. Kita akan cari bus menuju Bandung atau mungkin dari Bekasi, stasiun Bekasi ke Bandung ada enggak? Intinya semua berubah. Alat transportasinya berubah, biayanya berubah, jarak tempuhnya berubah, pemandangan yang kita lewati berubah. Semuanya berubah karena beda tujuan. Apalagi dalam masalah pendidikan. Semua sangat dipengaruhi dengan pendidikan. Semua sangat dipengaruhi dengan tujuan. Tujuanlah yang mempengaruhi rekrutmen guru. Rekrutmen guru. Tujuanlah yang mempengaruhi kriteria seleksi anak ketika memasukkan anak itu ke sekolah. Tujuannya mempengaruhi kita memilih sekolah yang mana yang ada di Cikarang ini. Tujuannya yang mempengaruhi kurikulum, mempengaruhi pelajaran, apa pelajaran yang diajarkan. Tujuannya yang mempengaruhi fasilitas. Tujuan yang mempengaruhi metode dan pola asuh. Semuanya bergantung pada tujuan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, atau membangun sebuah sekolah, pastikan dari awal apa tujuannya. Apa tujuannya? Makanya salah satu kekeliruan seseorang ketika survei sekolah, yang pertama kali ditanya adalah fasilitas. Fasilitas penting, tapi bukan hal yang paling penting. Yang pertama kali ditanya tujuan. Ketika antum melihat sebuah bus pada saat berdiri di halte, jangan memperdebatkan nih bus AC atau tidak. Ini mau kemana nih bus, gitu loh. Itu yang pertama kali antum harus tetapkan. Ketika kita mau beli tiket, pastikan tujuan kita tepat. Nggak perlu bicara apakah seat di business class masih ada atau tidak. Tidak perlu langsung berbicara apakah ada first class di pesawat tersebut atau tidak. Pastikan dulu pesawat Jakarta-Surabaya itu ada. Adapun fasilitasnya, itu next, itu berikutnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah dan Nabi-Nya SAW berbicara pendidikan, berbicara tentang anak, berbicara tentang buah hati jelas, yang disorot di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang pertama kali adalah tujuan. Sebelum yang lain, tujuan. Bukan sekolah itu mahal atau murah. Bukan berapa banyak lapangannya, ada kolam berenang atau tidak. Bukan yang lain-lain, tujuan. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga anak-anak kalian dari siksa api neraka. Inilah firman Allah ketika Allah berbicara tentang keluarga. Inilah firman Allah ketika Allah berbicara tentang anak. Inilah firman Allah ketika Allah berbicara tentang buah hati. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dari sini lahirlah sebuah tujuan pendidikan. Tujuan kita menjauhkan dan menjaga anak kita dari api neraka. Bukan pintar bahasa Inggris, bukan. Itu bukan tujuan pendidikan. Saya pernah survei ke sebuah sekolah Islam. Survei sekolah Islam di Jakarta. Saya tanya, apa tujuan sekolah ini? Tujuan sekolah ini menjadi khalifah dengan bahasa Inggris. Apa hubungannya jadi khalifah dengan bahasa Inggris? Kalau khalifah bisa dengan bahasa Inggris, itu orang-orang British semua jadi pemimpin. Ternyata enggak. Orang-orang Amerika, walaupun dialeknya bukan British, itu akan menjadi pemimpin. Ternyata banyak mereka yang rusak. Dan yang jadi pemimpin juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang masuk ke sekolah karena bertaraf internasional. Bukan. Tujuan pendidikan adalah menjaga anak-anak kita dari api neraka. Yang paling mengerti pendidikan Rabbul Alamin. Yang paling mengerti pendidikan, yang paling mengerti anak-anak kita, tumbuh kembang mereka, perkembangan fisik maupun psikis mereka adalah Al-Khaliq, pencipta mereka. Yang al-alim al-khabir, yang maha mengetahui, maupun yang global maupun yang terperinci. Maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada konsepnya Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri kalian dan anak-anak serta keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus melakukan banyak hal agar anak kita lolos dari siksa api neraka. Agar anak kita masuk ke dalam surga. Tujuan pendidikan masuk ke dalam surga. Dan ketika kita memasukkan anak kita ke sebuah sekolah, pertanyaannya adalah apakah konsep dan sistem sekolah menunjang dan mensupport kita sebagai orang tua untuk mencapai tujuan tersebut. Masuk ke dalam surga dan lolos dari siksa api neraka. Itu yang menjadi masalah. Itu menjadi PR besar dan yang harus kita pastikan ketika kita mendidik anak. Bukan yang lain. Yang lain bisa menyusul. Dan begitu juga dengan pihak sekolah. Pada saat kita membangun sebuah sekolah, usia dini misalnya TK, SD, dan seterusnya, mulai dari yayasan sampai guru, pastikan ketika kita bergabung di sekolah tersebut, PR besar kita bagaimana anak-anak didik kita lolos dari siksa api neraka. Bagaimana anak-anak didik kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa basic yang bisa kita tanamkan di dalam hati mereka? Apa konsep yang bisa kita berikan pada saat mereka kecil? Sehingga menjadi pondasi yang matang dan ketika mereka akil balik, mereka bisa menjaga diri mereka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Doa yang selalu kita baca. Orang tua gak boleh lupa doa ini. Rabbana, hablana, terus, apa lanjut? Min azwajina, wa dhurriyatina, qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, bahwa orang-orang beriman itu selalu berdoa kepada Allah. Rabbana, hablana, min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah. Atau ya Allah, anugerahkanlah pasangan kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Penyejuk mata. Penyejuk jiwa. Kebahagiaan kami di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kalau antum buka buku tafsirnya, ibu-ibu buka buku tafsirnya seperti Ibnu Katsir, At-Tabari dan lain-lain. Anak menjadi kebahagiaan kita pada saat mereka taat kepada Allah. Dan anak menjadi kebahagiaan kita di akhirat nanti ketika mereka masuk ke dalam surga. Itu tujuan. Kita punya anak itu biar kita bahagia. Bukan ngerepotin. Bukan nanti ngenunjak. Bukan nanti durhaka. Bukan nanti galakan dia daripada kita. Tujuan kita punya anak itu biar kita bahagia. Dan gimana biar kita bahagia? Dia harus taat kepada Allah. Karena dengan dia taat kepada Allah, dia akan berbakti kepada kita di dunia, dan dia akan mendoakan kita pada saat kita meninggal dunia, dan dia akan masuk ke dalam surga, bahkan mungkin memasukkan kita ke dalam surga pada saat kita di hari kiamat kelak. Itu tujuan kita memiliki buah hati tersebut. Oleh karena itu, para pendidik, orang tua yang saya hormati, ini yang harus ada di benak semua pendidik. Tujuan kita mencetak anak yang taat kepada Allah. Anak yang soleh. Sehingga dia membahagiakan orang tuanya. Setelah dia membahagiakan diri dia sendiri. Dan hari kiamat nanti dia masuk ke dalam surga. Ini tujuan utama dari sebuah pendidikan. Pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Apalagi sekolah yang bernafaskan sekolah Islam. Dia harus tahu tujuan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan ini gak mudah. Tujuan ini berat. Tujuan ini sulit. Dan banyak yang gagal. Banyak yang jatuh. Bahkan yang sukses hanya minoritas. Hanya minoritas orang tua. Dan minoritas pendidik yang berhasil menjalankan misi ini sehingga sampai kepada tujuannya tersebut. Karena banyak ayat, banyak hadis mengatakan bahwa mayoritas orang tidak taat kepada Allah. Mayoritas orang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kan ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan orang-orang yang taat, apa kata Nabi SAW? Badal Islamu ghoriban. Wasaya'udu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing. Dan akan kembali asing sebagaimana awal kedatangannya. Orang asing itu artinya minoritas. Orang asing itu artinya sedikit. Yang namanya orang asing di Jakarta, gak mungkin populasinya lebih banyak daripada orang asli Indonesia. Gak mungkin. Sedikit. Fatubalil ghuraba. Tapi beruntunglah dan bersyukurlah orang yang dianggap asing tersebut. Ini menunjukkan PR kita berat. PR kita susah. Dan orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ulama menyatakan, jika terjadi kegagalan pada seseorang anak, atau manusia ketika dia dewasa. Jadi apabila seorang anak gagal masuk surga, gagal menjadi soleh, gagal menjadi taat, tujuannya nggak terpenuhi, maka yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah orang tua. Orang tua. Ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Beliau menyatakan hasil research, hasil penelitian beliau, sekaligus didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aktsarul auladi qad jaa fasaduhum min kibali abaihim. Mayoritas anak yang gagal yang akhlaknya rusak, yang akhlaknya buruk, yang kasar kalau bicara, yang gak berprestasi, yang gak mau sholat, yang ketika sudah balik gak mau menutup aurat. Kata Ibnul Qayyim, faktor utama kegagalan mereka adalah ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Ibnul Qayyim tidak mengatakan pihak sekolah, enggak. Ibnul Qayyim tidak mengatakan lingkungan. Banyak pakar mengatakan yang merusak generasi ini lingkungan. Enggak. Orang tua yang pertama kali merusak anak. Dan ini wahyu. Bukan sekedar research. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir, lahir dalam kondisi apa? Fitrah. Dalam kondisi iman. Arti fitrah tuh banyak loh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di antara arti fitrah itu Islam. Di antara arti fitrah itu siap menerima kebenaran. Kalau bahasa kita, siap dididik, siap diajari, siap belajar. Bukan kata saya, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap anak itu siap menerima kebenaran, siap dididik, siap belajar. Tapi yang jadi masalah kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi. Au yunasiranihi. Atau menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau menjadikan dia seorang majusi. Banyak orang ketika mengulas hadis ini, hanya mengaitkan dengan agama. Dan ini keliru. Ulama ketika menjelaskan hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, membedah, mengungkapkan penyebutan Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu sebagai sampel. Hanya sebatas sampel. Karena kerusakan yang paling parah menurut kacamata Islam itu kerusakan apa? Kerusakan iman. Kerusakan yang paling parah adalah kekufuran. Kesyirikan. Kerusakan yang paling parah adalah pemurtatan. Nabi ingin menjelaskan bahwa seluruh kerusakan yang dialami oleh anak itu sumber utamanya tuh orang tua. Kenapa? Karena kalau kerusakan yang paling parah aja orang tua, apalagi kerusakan yang kecil, itu maknanya. Kalau menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu bukan faktor lingkungan, kata Nabi. Itu orang tua. Artinya apa? Ketika anak di usia remaja mulai menghisap rokok, mulai menghisap gorila, ini luar biasa, gorila diisap sama anak-anak kita sekarang. Lalu setelah itu, setelah gorila diisap, mulai beralih ke ganja. Setelah ganja, putau. Punya duit dikit, sabu. Jangan salahkan bandar. Nabi mengatakan orang tua itu. Itu ada masalah dalam pendidikannya, di dalam rumah. Itu karena di awal basic gak diajarin. Tidak diajarkan iman. Tidak diajarkan muraqabatullah. Yang diajarkan, kalau keton papa gimana nak? Bukan diajarkan kalau ketahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua orang tua. Ketika anak lahir, hamil di luar nikah, itu orang tua. Jangan salahkan pacarnya. Karena ini proses bertahun-tahun. Anak yang basic agamanya kuat di rumah, itu gak akan kena masalah seperti itu. Itu yang diingin disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, rekan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal semua dari orang tua yang menjadikan anak murtad itu orang tua, kata Nabi. Yang menjadikan anak itu maksiat, orang tua. Yang menjadikan anak itu bohong, orang tua. Pokoknya kalau ada tante fulan bilang mama gak ada, itu kan ngajarin bohong, orang tua. Karena gak mau ditagi uang arisan misalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nih didik, kita nih dilatih untuk gampang nyalain orang. Padahal Nabi SAW menyatakan semuanya karena orang tua. Sebelum yang lain, betul ada peran bandar di sana. Betul ada peran media di sana. Betul ada peran televisi. Dan media dan televisi sekarang mendidik apa enggak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Enggak mendidik. Tapi kan yang membuat anak nonton kan orang tuanya. Yang kasih gadget siapa? Orang tua. Yang membuat dia dapat akses lagi-lagi orang tua. Oke, gara-gara bergaul sama anak teman, dia jadi make narkoba. Tapi yang gak ngajarin konsep bergaul tuh siapa? Orang tua. Yang tidak menjelaskan bagaimana kaedah memilih teman, itu siapa? Lagi-lagi ayah ibunya. Ini kaedah umum. Betul, bukan kaedah mutlak. Bukan kaedah mutlak. Karena kita tahu anak Nabi Nuh bermasalah. Tapi mayoritas sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Anak itu adalah amanat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan sebagaimana anak pertama, atau anak kedua, atau anak yang paling kecil kita, bisa memasukkan kita ke surga, mereka jugalah pintu masuk kita ke dalam api neraka. Orang tua punya peran yang sangat vital. Makanya pada hari kiamat, banyak para ulama mengatakan, yang pertama kali dihisab oleh Allah itu ibu, bukan anak. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu ayah, bukan anak. Ayah dan ibu akan dihisab pertama kali oleh Allah sebelum Allah menghisab anaknya. Sebelum Allah bertanya kepada anak-anak kita tentang birrul walidain, sudahkah dia berbakti kepada kita? Allah bertanya dulu kepada kita, sudahkah memberikan hak anak? Ketika Allah sebelum anak ditanya tentang kedurhakaan dia kepada orang tuanya, Allah akan tanya dulu kepada orang tua, durhaka enggak kepada anak? Makanya kata Ibnul Qayyim, anak yang enggak diurus sama orang tuanya akan mengatakan, kama aqaqtani saghira aqaq tuka kabira, sebagaimana saya enggak dididik waktu kecil, sebagaimana saya enggak diajarin iman waktu kecil, sebagaimana saya tidak diajarkan agama waktu kecil, maka saya durhaka kepada kamu saat kamu besar, wahai ayah dan ibuku. Itu yang akan dikatakan anak kita. Wa kama dhaya'tani walida dhaya'tuka syaikha. Dan sebagaimana engkau menantarkan aku, wahai ayah, sebagaimana engkau menantarkan aku, wahai ibu, pada saat aku kecil, aku hanya main sama babysitter. Kalian sibuk kerja, sibuk ngocok arisan, sibuk bisnis online, sibuk dan yang lain, akhirnya saya enggak punya teman yang benar. Saya enggak pernah mendapatkan sosok teman dari ayah dan ibu saya. Saya enggak pernah diajarkan Al-Fatihah saja saya belajar dari guru ngaji saya, bukan dari Anda. Maka saya pun akan melentarkan Anda ketika Anda tua nanti. Silakan survei kasus anak-anak yang tidak memperhatikan orang tuanya ketika orang tuanya tua? Maka jawabannya dan sebabnya, karena orang tuanya ketika anak itu kecil tidak memperhatikan anak-anak mereka. Kaidah agama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Kita telantarkan anak kita pada saat mereka kecil, maka kita akan ditelantarkan mereka pada saat kita besar nanti. Oleh karena itu, anak adalah amanat. Dan sunnah Allah sunnatullah itu berlaku di setiap rumah-rumah kita. Kita didik anak kita, dia akan berbakti kepada kita. Kita telantarkan anak kita, dia akan telantarkan kita. Kita gak punya waktu bermain dengan mereka di saat Sabtu dan Ahad, maka ketika mereka besar, mereka sibuk, mereka tidak punya waktu mengunjungi kita pada saat kita tua nanti. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Makanya salah satu kebijaksanaan Allah, balasan tergantung jenis perbuatan. Allah tidak akan menzalimi. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk para orang tua dan untuk para pendidik, pastikan kita berusaha menjadi anak kita masuk ke dalam surga Allah. Pastikan kita berusaha menjaga mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah sekarang. Masalah. Apa masalah terbesar? Masalah terbesar, mayoritas kita jadi ayah, mayoritas kita jadi ibu, bukan karena persiapan. Kita jadi ayah karena wanita yang kita nikahi itu melahirkan. Maka kita jadi ayah. Bukan karena belajar sampai S3 fakultas keayahan. Ada fakultas keayahan di sini? Gak ada. Kita jadi ibu karena di rahim kita ada sebuah janin. Dan akhirnya lahir menjadi seorang sosok anak manusia. Bukan karena belajar jadi ibu. Bukan karena kursus jadi ibu. Saya ingin tanya. Buat tempe mendoan gak pakai kursus, kira-kira berhasil gak tuh? Ibu-ibu, buat tempe mendoan, kita gak usah bicara panjang-panjang lah. Kita gak usah bicara politik, gak usah bicara didik anak, gak usah bicara tentang otak, gak usah bicara tentang agama, tempe mendoan. Ibu gak pernah sebelumnya, mungkin ibu lama di UK misalnya, lama di Inggris, gak pernah dengar makhluk yang namanya tempe. Ibu pulang ke tanah air, ibu dikasih, diarahkan ke dapur, suruh buat tempe mendoan. Tanpa ada kursus. Kira-kira bisa buat tempe mendoan gak? Gak bisa. Pasti gagal. Lalu bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan buah hati kita? Mungkinkah kita memastikan dan mengawal mereka masuk ke surga, tapi kita gak belajar? Kita tidak menuntut ilmu. Kayak tadi, lagi-lagi, ibu-ibu tidak tahu Tanah Abang, tiba-tiba suruh pergi ke Tanah Abang, gak boleh nanya. Pokoknya kamu pergi ke Tanah Abang dari Cikarang, gak boleh nanya, gak boleh tanya Mbah Google, gak boleh tanya Waze, dan seterusnya. Kira-kira sampai Tanah Abang, gak akan sampai. Lalu mungkin ke surga demikian, kalau ke Tanah Abang aja gak bisa. Pak Ustadz, saya bisa ke Melawai, Pak Ustadz. Melawai juga gak bisa. Atau ke apa Tamrin City juga gak bisa kalau kita gak punya ilmunya. Kita harus tahu ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akuntan saja harus punya ilmu. Padahal dia jadi akuntan tidak 7 kali 24 jam. Jadi montir aja harus punya ilmu, harus belajar jadi montir. Padahal dia jadi montir tidak 7 kali 24 jam. Lalu mungkinkah kita sukses jadi ayah tanpa belajar? Sedangkan kita jadi ayah 7 kali 24 jam. Mungkinkah kita jadi ibu tanpa belajar? Sedangkan kita jadi ibu 7 kali 24 jam. Dan tidak ada solusi. Karena kalau kita tidak belajar, dan akhirnya anak kita gagal menjadi anak yang soleh, dan gagal masuk ke dalam surga, maka kita akan dihabisi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Lalu Allah ajak bicara para suami, para ayah, war rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Dan para laki-laki, para suami, para ayah, kalian akan ditanya tentang istri dan anak-anak kalian pada hari kiamat kelak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa auladih. Atau wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Dan para ibu-ibu itu pemimpin dalam masalah rumah dan anak-anak. Dan ibu-ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Kalau gagal, maka neraka di hadapan kita. Tadi kore kita membaca, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Pada hari itu, tidak ada yang bisa mengazab sepedih azab Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu, tidak ada satupun orang yang mampu menyiksa separah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada hari kiamat, seluruh psikopat dikumpulkan. Seluruh penguasa-penguasa tiran dikumpulkan. Semua orang yang paling sadis yang pada saat di dunia memutilasi orang lalu jantungnya dimakan, itu semua ada pada hari kiamat. Dan Allah pastikan tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mengazab lebih pedih daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita jika tidak berhasil mendidik anak-anak kita sampai ke surga? Oleh karena itu tanggung jawab kita besar. Anak bukan hanya sekedar penghibur kita. Tapi ia amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bina, yang harus kita jaga dan harus kita kawal sampai masuk ke dalam surga. Dan kita udah terlambat nih. Kita udah terlambat. Semua orang belajar nyetir dulu baru buat SIM dan boleh bawa mobil. Itu semua orang. Semua orang belajar masak dulu di SMIP misalnya, atau SMK, atau sekolah perhotelan, baru dia jadi koki, apalagi jadi chef. Sedangkan kita, saya ingin tanya anak, ibu-ibu, bapak-bapak sudah berapa tahun? Subhanallah. Lalu pertanyaan, apa konsep yang sudah kita ketahui? Saya ingin tanya, apa sunnah Nabi tentang tempat mengedukasi anak? Kita sudah tahu atau belum? Ada beberapa tempat yang digunakan Nabi untuk bicara sama anak, untuk ngajar anak. Sudahkah kita tahu itu? Sudahkah kita tahu konsep memanggil anak sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Sudahkah kita tahu konsep memuji anak sebagaimana yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita tahu boleh tidak memerintah dan melarang anak jika dipandang dari sunnah Nabi SAW? Di dunia pendidikan pro dan kontra. Sebagian teori mengatakan nggak boleh melarang anak. Hadirin, kita sudah tahu belum teori itu benar apa enggak? Karena semua fatal. Semua fatal kalau kita enggak tahu dari awal. Dan anak kita akan terus tumbuh dari setiap dalam setiap hari dan dengan berjalannya waktu. Semakin kita tunda belajar, semakin fatal. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus mengkaji. Karena membangun pondasi itu pada saat anak kita kecil. Membangun pondasi itu pada saat anak kita belum akil balik. Kalau itu hancur, maka semua akan hancur. Ada sebuah tes di Dinas Kesehatan Jakarta. Tes membuat sebuah lab. Yang menguji adalah tim independen. Bukan orang-orang dinas. Atau Diknas. Dari ratusan pakar di lab tersebut yang mendaftar, ada lulusan S1, ada lulusan S2, ada lulusan S3, dan bukan hanya lulusan dalam negeri, sebagian lulusan luar negeri. Yang keterima hanya 2 orang. Yang keterima berapa? 2 orang. Itu ketua atau orang yang paling bertanggung jawab dalam tes itu bingung. Kok bisa hanya 2 orang yang keterima? Sedangkan saya sudah ngeluarin dana banyak. Dan pertanggungjawaban saya langsung ke gubernur. Ini tes sudah lama, bukan yang sekarang. Terus saya mau jawab apa kok gubernur kalau bilang, kita masih butuh tes lagi, Pak. Gimana cara saya mempertanggungjawab dana yang sangat besar itu? Akhirnya penanggung jawab ini bertemu dengan tim penguji. Komplain dia, kok bisa banyak yang gak lulus itu loh? Dan yang saya dengar, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan sederhana. Kenapa mereka gak lulus? Apa kata tim penguji tersebut? Saya tahu yang tes itu banyak para pakar, tapi yang jadi masalah inkonsisten. Mereka gak konsisten. Dan yang saya tanya gampang. Saya hanya nanya, diambil sebuah benda di lab, ini benda apa? Anda pernah lihat benda ini? Dan saya tahu yang saya tes ini pakar di bidangnya. Anda pernah lihat benda ini? Kembali diterangkan, Bu, kalau dia bilang dia nggak pernah lihat benda ini, saya langsung luluskan dia. Tapi jawaban dia, pernah. Maka saya punya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya, Anda tahu Anda pernah menggunakan benda ini? Bu, kalau dia bilang gak pernah, saya langsung luluskan dia. Tapi yang jadi masalah, dia bilang pernah menggunakan. Dan bisa menggunakannya. Maka saya punya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga saya, tolong praktekkan ke saya gimana cara menggunakan benda ini atau alat ini. Dan dia gak bisa menggunakan alat tersebut. Langsung saya coret, dia tidak lulus. Inconsistent. Artinya bohong. Dia gak pernah menggunakan alat tersebut. Lalu Dia mengatakan, kata penanggung jawabnya, apa yang salah dari dia, Pak? Yang salah adalah pendidikan usia dininya. Karena itu yang membangun karakter. Itu yang membangun pondasi. Itu yang membangun kejujuran. Dan ini konsep Islam. Antum bisa lihat bagaimana masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa cek masa kecil Abu Bakar As-Siddiq. Masa kecil yang benar-benar terjaga. Anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang imut-imut dan kecil-kecil itu di waktu penanaman pondasi. Kalau pondasi mereka rapuh, maka nanti akan hancur. Dan semua sepakat, mau bangun apa saja, pondasi itu di awal, betul nggak sih? Ada yang developer di sini? Bangun rumah, bangun gedung, itu di hari keberapa? Pembangunan. Hah? Coba yang developer siapa? Coba angkat tangan. Tadi banyak yang ngangguk. Hah? Bangun gedung, bangun rumah, bangun pondasinya itu di hari yang keberapa? Hari yang ke-1000? Di tahun kedua? Di hari-hari pertama. Itu bangun pondasi. Begitu juga dengan anak. Membangun pondasi. Agar nanti pas balik mereka sujud kepada Allah. Agar pada saat balik mereka meyakini Allah Maha melihat saya. Itu di waktu-waktu kecil. Lalu kita belum belajar pada saat mereka berusia 7 tahun. Kita belum ngerti apa-apa. Pada saat mereka sudah menginjak usia 10 tahun. Hadirin, kalau kita nggak mulai dari sekarang, saya nggak tahu apa jadinya 10-20 tahun kemudian. Ini udah terlambat. Ini sudah terlambat. Jadi harus ada kelas akselerasi. Untuk menangani komputer, itu belajarnya 4 tahun dan setiap hari. Setiap hari 4 jam. Masuk akal enggak? Kalau menangani komputer harus belajar setiap hari. Setiap hari 5 jam. Lalu menangani manusia hanya sekedar ikut seminar. Itu pun enggak continue. Dan sering enggak datangnya. Gak mungkin. Antum menguasai konsep komputer. Antum, kalau dulu zaman bahla ya, antum kuasain DOS misalnya. Antum kuasain DOS. Dan di hadapan antum ada 20 komputer. Antum bisa tangani 20 komputer tersebut dengan sistem DOS? Bisa. Tapi manusia belum tentu. Antum bisa nangani anak yang pertama, belum tentu antum bisa nangani anak yang kedua dan tepat juga. Manusia adalah makhluk Allah yang paling luar biasa. Khalifah fil ard. Itu penanganannya harus dengan ilmu. Kita harus belajar. Ini yang harus digugah. Belajar itu bukan ketika anak masuk SMA, pada saat anak lahir ini. Bahkan sebelum lahir. Bahkan sebelum kita berhubungan. Nabi mengatakan, tahayyaru linutfikum, pasca selektiflah kemana Anda memberikan benih Anda. Apa maksud benih di sini? Sperma. Jadi pastikan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, Nabi memuji orang wanita-wanita Quraisy. Kenapa Nabi memuji wanita-wanita Quraisy? Karena mereka mengerti salah satu konsep mendidik anak. Ahnaha liwaladiha. Karena mereka sangat penyayang kepada anak-anak mereka. Dan salah satu konsep mendidik anak adalah kita harus tangani anak kita dengan kasih sayang. Karena wanita Quraisy mengerti konsep mendidik, dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu orang Quraisy itu baik, nggak pakai marah-marah, nggak mukul, nggak nyubit dan lain-lain. Itu dipuji oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sekali lagi belajar, belajar dan belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan acara-acara ini harus digalakkan secara rutin. Harus digalakkan secara rutin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa mengandalkan sekolah. Nggak mungkin. Tanggung jawab terbesar ada di benak orang tua. Sekolah mendukung. Jangan dibalik. Karena yang akan ditanya pertama kali ayah dan ibunya, bukan kepala sekolahnya. Kita harus belajar dan belajar. Saya tahu ada sebuah sekolah. Ada sebuah sekolah. Dan sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Itu salah satu syarat mensekolahkan anak di sekolah tersebut. Orang tua harus ikut program mendidik anak yang diselenggarakan sekolah. Harus. Kalau tidak, anaknya dikeluarkan. Anaknya dikeluarkan. Mau anaknya siapa, kayak dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak mungkin sekolah berhasil mendidik kalau tidak didukung oleh orang tua. Tidak mungkin sekolah berhasil menanamkan sopan santun, tapi ketika di rumah beda lagi. Tidak mungkin sekolah berhasil mendidik anak TK atau anak kelas 1, mandiri pakai sepatu, pakai kaos kaki sendiri, kalau nanti pas pulang dipakein sama orang tuanya. Karena beda konsep. Jadi itu harus. Karena penting mendidik. Kalau ada orang tua di sekolah tersebut ya, saya tidak ingin membandingkan, tapi kata para ulama, al-haqqu dholatul mu'min. Sesuatu yang benar itu seperti harta seorang mukmin yang hilang. Dimanapun ketemu, orang mukmin yang paling berhak untuk mengambilnya. Yang positif kita ambil. Walaupun mungkin kita belum bisa 100% seperti mereka. Kalau misalnya nih, peraturan di sekolah tersebut, kalau misalnya ada orang tua yang sibuk, ya kan banyak ayah dan ibu itu kerja. Sedangkan sekolahnya tuh di weekdays. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Kalau misalnya ada program pendidikan kepada orang tua tersebut, kata orang tua, mohon maaf, saya belum bisa cuti nih. Maka kata pihak sekolah, oh kalau begitu, di program berikutnya ya bu ya. Iya. Lalu dengan berjalannya waktu, ada program berikutnya. Ditawarkan lagi sama sekolah ke wali murid tersebut. Bu, kita ada program yang berikutnya nih, gitu loh. Ibu bisa ikut? Aduh, mohon maaf, saya masih sibuk. Catering lagi penuh-penuhnya nih. Oke, kalau begitu di program yang berikutnya ya, Bu, ya? Iya, insya Allah. Di program yang berikutnya, ditawarin lagi. Kata si ibunya nih, wali murid, aduh, saya sibuk benar. Sekarang saya punya usaha antar jemput orang. Jadi saya baru ngerintis nih usaha, saya nggak bisa ikut. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau begitu, mulai besok anak ibu dipending aja dulu sekolah di sini. Sampai ibu punya waktu ikut program kami. Dipending anaknya. Nggak bisa belajar di situ lagi. Jadi anaknya ditarik, tolong tarik anak ibu karena kita nggak bisa. Karena untuk mengajarkan ilmu kognitif bisa, tapi mengajarkan karakter nggak bisa. Kecuali kedua belah pihak bersinergi. Kecuali sama visi maupun misi. Kalau nggak bisa. Dan ini untuk kebaikan kita semua. Dan ini contoh yang menarik untuk kita pikirkan. Walaupun tidak serta-merta langsung kita praktekkan besok, begitu ya. Intinya kita harus belajar. Kita harus belajar dan kita harus belajar. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya punya waktu berapa menit lagi? Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang tujuan, kita dari Cikarang mau ke Tanah Abang, otomatis kita harus berbicara bagaimana cara sampai ke Tanah Abang. Apa alat transportasinya? Apa medianya? Oh, alat transportasinya tadi kereta. Begitu juga kalau kita ingin mengantar anak kita ke surga, kita harus tahu apa perangkat dan alat transportasi yang akan memasukkan anak itu ke surga. Apa yang harus ditekankan? Apa yang menjadi filosofi? Apa yang menjadi prinsip dasar pendidikan? Dan ini sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di luar konsep banyak. Ada konsep being bilingual, ada konsep dua bahasa. Jadi anak keluar dari sini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ada tiga bahasa ditambah satu bahasa Tiongkok. Kalau yang Islam ditambah bahasa Arab. Lalu ada konsep lagi multiple intelligence. Ada konsep lagi IB, ada konsep lagi Cambridge, dan banyak konsep yang ditawarkan di sana. Lalu pertanyaannya, apa konsep yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bagaimana Nabi mendidik para sahabat. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Baihaqi, dikeluarkan Hakim dari Jundub radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat, beliau menceritakan bagaimana Nabi mendidik mereka. Kunna gulmanan hazarah, pada saat itu kita masih anak-anak menjelang akil balig. Hazarah, pada saat kita berumur demikian, kana yu'allimunal imana qoblal Qur'an. Nabi mengajarkan kami iman sebelum Al-Qur'an. Ini sekolahnya Nabi, hadirin. Nabi mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Setelah iman kita kokoh, kata Jundub, kana thumma yu'allimunal Qur'an. Baru Nabi ajarkan Qur'an. Ajarkan bagaimana tahsin, bagaimana tajwid, mengenalkan huruf hijaiyah, makharijul huruf kalau bahasa kita sekarang, lalu mulai hafalan, lalu nulis ayat-ayat atau huruf-huruf Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Maka iman kita bertambah. Iman kita bertambah. Lalu mari kita simak kelanjutan penjelasan dari Jundub. Kata Jundub, sekarang nih, ada sebagian orang yata'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Mereka sibuk mempelajari Al-Qur'an sebelum iman. Dan itu keliru. Ibnu Umar menjelaskan, fayathiru nathra daqal. Fayathiruhu nathra daqal. Tidak bermanfaat kalau caranya begitu. Ibnu Umar mengatakan, sekarang saya melihat ada orang belajar Quran, langsung programnya tahfidz, anak hafal berapa juz dan seterusnya, tapi tidak disentuh keimanannya. Kata Ibnu Umar, hasil dari program ini mereka hafal Quran, fayuthiruhu daqal, tapi enggak manfaat sama sekali. Ini yang perlu kita renungkan. Sebagian sekolah Islam ketika ditanya programnya, kalau program kami hafalan, bandingkan dengan ucapan dua sahabat di atas, kira-kira tepat apa tidak? Iman bukan hafalan. Itu konsep Nabi. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, ikuti filosofinya, ikuti konsepnya. Banyak ibu-ibu yang sudah belajar, yang menjadi parameter hafalan anak, bukan iman anak. Dan begitu bangga ketika anaknya berhasil menghafal juz 30. Tapi gak jujur. Tapi gak paham tentang, tidak memahami konsep tentang waktu. Belum yakin Allah itu melihat dan mendengar. Berbeda dengan anak-anak kecil pada zaman sahabat Nabi SAW. Hafalan itu penting, tapi itu bukan utama untuk mendidik anak. Hafalan itu penting, tapi itu bukan yang dinomor satukan ketika kita membangun sebuah sekolah. Hafalan itu penting, tetapi bukan menjadi segalanya. Yang menjadi segalanya adalah iman. Itu konsep pendidikan. Dan yang dimaksud iman ini bukan iman secara teori, hadirin. Bukan paham, bukan hanya sebatas teori rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi bagaimana seorang anak benar-benar meresapi. Makanya saya ingin tanya, antum ada yang sudah tamat mengkaji Arba'in Nawawiyah? Bagaimana Nabi mendidik Abdullah bin Abbas? Ketika Nabi SAW bersama Abdullah bin Abbas, apakah Nabi mencek hafalan Quran Abdullah bin Abbas? Enggak. Nabi katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai gulam, aku ingin mengajarkan, wahai anak kecil, gulam tuh nak. Jadi kata Nabi, nak, aku ingin mengajarkan beberapa hal kepada kamu. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Allah akan melindungi, menjaga, dan merawatmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu membutuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua yang mengajarkan demikian kepada anaknya? Siapa di antara orang tua yang mengatakan, "Nak, kalau kamu butuh apa-apa, angkat tangan minta sama Allah." Atau kita mengatakan, "Kamu tahu nomor telepon papa kan, Nak?" Jadi diarahkan ke papanya, bukan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan-pesan yang disampaikan orang tua yang mau naik haji dan meninggalkan anaknya 40 hari? Nah, kalau ada apa? Kalau kamu lapar, ini ada telepon tante fulanah ya. Kamu tinggal telepon, mama udah bilang nanti makanan diantar. Siapa di antara kita mengatakan, "Nak, kalau kamu lapar, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungi tante fulanah." Ini iman. Ini konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita mengajarkan kepada anak kita, kalau kamu dibully di sekolah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu hubungi mama. Atau kita mengatakan, kalau kamu harus cerita ke mama ya, kalau kamu dibully di sekolah. Anak itu dibuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Nabi enggak mengatakan Ibnu Abbas tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak, itu bukan teoritis. Walaupun teori itu penting, tapi anak jangan dikasih teori. Melebihi porsi praktek dan kehidupan kesehariannya. Itu yang diajarkan Nabi. Minta kepada Allah. Lalu lihat bagaimana Nabi menanamkan ketawakalan dan keyakinan kepada Allah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Nak, kalau seluruh manusia ini, seluruh manusia yang kamu lihat ini, bersepakat untuk membantu kamu, mensupport kamu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu." Oh, luar biasa. Ini anak kalau dari kecil ditanamkan nilai-nilai ini, dia tidak akan menjilat. Dia gak akan ngemis sama manusia. Karena dia tahu, jangankan satu orang kaya, seluruh orang kaya menjadi donatur dia, gak ada manfaatnya kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Itu kan iman. Itu ketakwaan. Tanpa harus, tanpa diwajibkan hafal berapa juz dan seterusnya. Itu yang susah. Hadirin, Itu yang berat. Bagaimana menanamkan demikian? Lalu Nabi mengatakan lagi, dan ketahuilah, kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjatuhkan kamu, mencelakai kamu, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Maka mereka, kalau anak dari kecil ditanamkan filosofi seperti ini, maka pada saat dia dewasa, dia gak akan takut orang. Dia gak akan takut dengan manusia. Dia hanya takut kepada Allah. Karena dia tahu, seluruh mafia berkumpul untuk membunuh dia tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Itu yang harus kita tanamkan. Keimanan sebelum yang lain. Keimanan sebelum matematika, sebelum fisika, sebelum kimia, dan seterusnya. Bagaimana dia menghadapi hidup? Makanya sebagian pakar pendidikan sekarang mengatakan, ilmu atau wawasan kognitif itu gampang. Itu gak harus di awal. Itu bisa nanti-nanti. Walaupun penting, tapi bukan itu intinya. Intinya mempersiapkan karakter, mempersiapkan iman. Itu yang susah. Bangsa kita itu gak kehabisan stok pakar fisika, pakar kimia. Tapi kita kehabisan stok orang jujur. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua orang takut kepada Allah, kita gak butuh CCTV. Itu karena gak ada iman. Itu yang harus kita tanamkan. Dan itu konsep Nabi. Sampel kita sekarang itu bukan sampel pakar pendidikan dari universitas luar. Ini sampel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditanamkan sebelum yang lain. Lalu apa kata Nabi kepada anak kecil yang bernama Ibnu Abbas ini? Di antaranya Nabi mengatakan, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah." Nah, perkenalkan diri kamu kepada Allah ketika kamu senang, Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Kalau setiap anak yakin dengan nilai seperti ini, dan senantiasa ditanamkan oleh ibunya, maka akan mudah menjelaskan tentang masalah pesta-pesta yang ada di luar. Akan mudah menerangkan tentang bahaya kehidupan hedonis. Tentang dunia hiburan. Karena dia tahu, kalau dia tidak memanfaatkan waktu atau kondisi di mana dia lapang, dia senang, untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan lupakan dia pada saat dia susah. Itu yang penting. Lalu Nabi mengatakan, "Anna ma'asobaka lam yakun liukhti'ak, wa ma'akhto'aka lam yakun liusibak." Apa yang ditakdirkan kepada kamu gak akan meleset, nak. Dan apa yang meleset gak akan kena. Jadi apa yang ditakdirkan itu gak akan meleset. Maka gak ada lagi kita berpikir, gak ada lagi kasus misalnya drop karena gak lulus ujian nasional. Karena dia tahu, selama dia udah berusaha, maka ini takdir yang harus dia jalani. Gak ada istilah pingsan. Gak ada istilah takut menghadapi hidup. Gak ada istilah down. Gak ada istilah minder. Ketika menghadapi lingkungan. Karena pondasinya sudah dipaparkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Iman ini yang terpenting. Bagaimana menghadapi hidup. Bukan bahasa Inggris, bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia. Saya ingin tanya, tolong jawab dengan jujur. Siapa di antara antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang bidangnya, usahanya sesuai dengan ilmu yang dia pelajari pada saat dia sekolah di waktu kecil dan remaja dulu? Siapa yang sesuai banget? Ada gak? Satu orang. Yang lain? Gak ada. Saya mau tanya sama ketua yayasan kita, Pak Hari. Bidang Pak Hari dulu apa? Pendidikan? Geologi. Geologi. Hadirin, saya ingin mengatakan begini, masa depan sebagian pakar mengatakan itu blind zone. Zona yang gelap, enggak jelas. Enggak jelas. Belum tentu. Enggak. Oleh karena itu, jangan terlalu mengandalkan disiplin ilmu tertentu yang harus kita persiapkan. Siapkan mental dan iman mereka untuk menghadapi zona itu. Karena kita sudah ngalamin. Siapa di antara kita yang waktu masa kecil sudah memprediksi 2016 atau 2017, saya itu seperti ini. Nggak ada kan? Kita blank, buta. Yang penting kita menjadi beriman dan bertakwa. Karena Allah berfirman tentang orang beriman dan bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar tuh. Tapi kalau kita hanya ajarkan sebuah disiplin ilmu, itu belum tentu bisa dipakai nanti pada hari dia dewasa. Apalagi semua berubah. Teknologi berubah. Teknologi berubah. Hadirin yang dirawat. Jangankan kita ya, jangankan kita. Para pakar aja banyak yang bangkrut. Karena sekali lagi, apa yang sudah mereka pelajari, itu ternyata udah kadaluarsa. Saya ingin tanya, apa merek handphone di tahun-tahun 90? Hah? Apa yang merajai? Nokia. Sekarang ada. Hancur. Ilmunya gak kepake. Dan antum bisa searching sendiri, tanya Mbak Google, kenapa Nokia udah gak ada? Antum masih punya Nokia sekarang? Enggak. Punya Nokia? Siapa yang punya Nokia? Gak ada. Hilang. Fuji Film? Hilang. Jadi apa? Jadi Seven apa? Fuji Film jadi apa tuh? Yang rame di tikungan, yang suka jadi tempat nongkrong, Seven apa? 7-Eleven. Fuji Film hilang. Nggak kepake. Zamannya bukan sekarang. Ada yang antum masih cuci-cuci foto? Enggak kan? Paling untuk apa namanya? Untuk sekolah, untuk ini. Semua digital. Artinya ingin saya katakan, jangan mengandalkan ilmu yang canggih pada hari ini. Karena masa depan belum tentu kepake. Dan sudah banyak buktinya. Hancur, mereka hancur. Tapi iman gak ada kadaluarsa. Iman tidak ada expired. Iman yang garansi Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa, beriman, Allah akan berikan solusi dari setiap masalah-masalah kehidupannya. Kalau dari dini anak kita sudah kita bekali iman, maka dia akan bisa survive pada saat nanti. Berapa banyak bidang studi yang waktu di rapot kita dapat 9, 8 gak kepake. Gak kepake. Gak kepake sama sekali. Bukan merendahkan, tapi itu hakikatnya. Tapi iman selalu kepake. Iman semenjak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini pasti kepake. Jadi kita harus berpikir jernih, mana yang harus kita prioritaskan. Adapun metode-metode atau konsep-konsep itu sering hilang. Iman pasti kepake. Saya ingin tanya sama, bukan kepada ibu bapak-bapak, ibu-ibu guru ya, atau mungkin boleh, kecuali guru matematik. Siapa yang masih ingat rumus aljabar? Hah, masih ingat? Rumus aljabar? Kalau saya minta, bisa gak ngukur pohon di luar sana dengan rumus aljabar? Siapa yang masih ingat? Kenapa antum lupa? Selain guru matematik boleh jawab ya. Selain guru matematik boleh jawab. Ada yang ingat rumus aljabar? Gak ada. Kenapa antum lupa? Jawabannya satu, gak kepake. Antum gak pake tuh. Antum lupa. Jangankan rumus aljabar. Luas trapesium, siapa yang masih ingat? Enggak kepake. Walaupun, sekali lagi, ini bukan menjatuhkan matematik. Salah satu filosofi matematik adalah membangun pola pikir dan problem solver untuk masalah. Itu benar. Tapi saya ingin mengatakan, kenapa sih kita ambisi nilai, nilai, nilai, nilai, dan nilai? Anakku harus jago matematik, anakku harus jago fisika, dan filosofi matematik ada di bidang lain. Solusi, artinya ada banyak bidang yang tugasnya itu seperti matematik. Kalau dalam bahasa Arab, itu nahu. Orang yang jago nahu, itu logika berpikirnya seperti orang jago matematik. Jadi ada banyak cara, tapi yang terpenting apa goalnya? Iman, hadirin. Jadi ketika kita punya anak, atau ketika kita memasukkan anak ke sekolah, atau kita sebagai pihak sekolah, pertanyaannya, bisa tidak kita punya program mencetak anak yang punya iman? Itu yang terpenting. Sehingga apapun masalah hidupnya di masa yang akan datang, dia punya solusinya. Dia punya solusinya. Dia punya solusinya. Karena antum ngajarin apa, semua berubah. Semua berubah. Makanya kan di beberapa bidang, begitu alat baru kan harus kursus lagi ke sana. Kalau alatnya di Jerman, berangkat lagi ke Jerman. Pelajari alat tersebut. Dan ilmu tentang alat yang lama kepake apa enggak? Kebuang. Padahal mungkin dia sudah habiskan 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tapi kalau antum menghabiskan 500 juta untuk belajar iman, enggak akan kebuang. Enggak akan kebuang. Demi Allah akan kepake sampai hari kiamat kelak. Itu yang harus dicampak. Iman sebelum Al-Quran. Adapun yang lain cepat. Kapanpun antum bisa-bisa. Dan coba antum lihat ke diri kita sendiri deh. Sebagian kita yang banting setir, yang pekerjaannya sekarang berbeda dengan apa yang dipelajari di pendidikan formalnya, itu kan banyak, sebelum banting setir dan menggeluti, dia belajar paling satu tahun, paling dua tahun, paling tiga tahun, dan dia jadi spesialis. Makanya dalam ilmu motivasi ada istilah masterpiece. Apabila seseorang ingin menjadi master di sebuah bidang, maka dia harus geluti bidang tersebut berapa jam? 10.000 jam. Jadi mau bidang apa aja, kalau 10.000 jam Anda akan jadi master di sana. Asal itu aja yang Anda geluti. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pahami, lagi-lagi yang saya pahami, berarti ini ijtihad. Kalau saya salah mohon diluruskan. Saya enggak bawa dalil untuk yang satu ini. Bisa dipahami ya. Jadi saya enggak bawa dalil untuk kalimat yang berikut ini, tapi ini ijtihad. Dan ijtihad diperbolehkan. Untuk menguasai ilmu dunia. Atau enggak usah terlalu ribet gitu deh. Untuk sukses di sebuah bidang, kita nggak perlu ranking satu di setiap mata pelajaran. Cukup cari bakat kita, fokus di sana, dan pelajari dari A sampai Z dalam waktu yang cukup. Maka kita akan sukses di bidang tersebut, dan otomatis dunia kita akan tercukupi. Betul apa tidak? Antum setuju gak sih dengan teori itu? Untuk sukses di sebuah bidang, otomatis kalau sukses di sebuah bidang, di sana ada materi, di sana ada uang, di sana ada kesejahteraan. Antum gak harus pintar semuanya. Tapi apa bakat anak kita, lalu maksimalkan bakat anak kita di sana, lalu fokuskan totalitas sehingga waktu bisa kita pakai untuk semuanya. Berbeda dengan yang ditawarkan sekarang. Kita ini disibukkan dengan semuanya. Makanya kritik dari pakar pendidikan tentang kurikulum kita itu apa? Siapa orang pendidikan di sini? Salah satu kritik pakar pendidikan tentang kurikulum di Indonesia itu apa? Terlalu banyak. Terlalu bias. Nggak fokus. Dan itu yang dikembangkan Barat sekarang. belajarnya gitu-gitu aja dan nggak fokus. Kita harus belajar eksak, kita harus belajar sosial, kita harus belajar bahasa. Enggak. Saya ingin tanya sama Antum. Antum matematika 3, fisika 2, kimia 1,5. Tapi bahasa Inggris Antum, British dan Cascis-Cus. Hidup nggak di Jakarta? Hidup. Antum nggak butuh yang lain. Antum nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Prancis, tapi Inggris Antum, kayak air yang mengalir. Antum bisa survive apa tidak? Antum bisa survive. Oke, Antum nggak bisa bahasa Inggris, Antum nggak bisa bahasa Arab, tapi Antum bisa bahasa Prancis, dan bahasa Prancis Antum bagusnya luar biasa. Jago luar biasa. Antum bisa bertahan hidup di Jakarta atau di Cikarang? Bisa. Prihatin atau punya kehidupan yang layak? Punya kehidupan yang layak. Jadi kan Antum tinggal pegang satu aja. Oke, itu dalam dunia bahasa. Kita cari dunia yang lain. Dunia kuliner, misalnya. Kita gak punya keahlian. Kita gak jago matematik. Kita gak jago bahasa. Kita gak bisa, gak jago ilmu komunikasi. Tapi kita bisa buat bakmi yang sangat enak. Kira-kira penghasilan kita sebulan berapa? Bakmi GM, berapa penghasilan sebulan? Pak Ustadz, saya nggak bisa bakmi. Ya udah gado-gado. Gado-gado Bopolo sebulan berapa? Sebulan berapa? Kenapa kita harus kuasain semuanya? Nggak harus. Ambil satu. Yang harus kita kuasain semuanya itu iman, ibadah, itu harus komprehensif, akhlak, agama, itu kita harus kuat semuanya tuh. Akidah tanpa akhlak bermasalah, akhlak tanpa akidah bermasalah. Hanya akhlak bagus, ibadah berantakan, sholat salah, puasa salah, itu bermasalah. Tapi dunia, atau gak harus kuasain semuanya, buat apa segala? Walaupun gak haram kuasain semuanya, tapi waktu kan habis. Lihat anak-anak zaman sekarang, waktu habis. Tapi gak ngerti cara sholat. Gak ngerti ma'rifatullah. Karena dicecer dengan semuanya. Guru biologi kasih PR, guru fisika kasih PR, guru matematika kasih PR, guru geografi kasih PR. Dan nanti belum tentu kepake. Iya apa tidak sih? Saya punya teman, dia gak bisa apa-apa kecuali buat bakmi. Buat bakmi. Dan kita nggak bicara, dan kalau saya sebut nama bakminya, Antum nggak ada yang tahu, karena nggak terkenal dan bukan daerah sini. Antum tahu omset dia berapa? Di pinggir jalan, hanya bakmi aja. Antum bicara gadget dia nggak ngerti, mau bicara ini nggak ngerti, mau bicara politik dia nggak ngerti, bakmi aja. Omsetnya berapa? Pemasukannya berapa? 5 juta bersih. Sehari. Bakmi itu 5 juta bersih sehari. Sehari bersih udah semuanya. Antum berapa sehari? 4,5. Oke, tinggal 500 ribu lagi. Hadirin, jago di dunia itu cukup satu bidang. Terlepas hukumnya, saya kasih contoh karena ini dalam buat bapak-bapak. Ronaldo, Messi, Antum kasih PR tentang logaritma, bisa dikerjain nggak? Belum tentu. Dia cuma ngandalin kaki, karena bakatnya di sepak bola. Berapa gaji per bulan? Itu kan dunia di situ. Dunia itu pilih salah satu bidang, Anda geluti, Anda profesional, lalu waktu yang tersisa, bukan waktu, ada banyak waktu lagi, Anda habiskan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda habiskan untuk hafal Al-Quranul Karim setelah perdalam keimanan. Tapi sekarang tidak. Kita dijauhkan dengan agama kita dengan program yang sangat banyak sekali. Dan pada akhirnya belum tentu terpakai. Iman pasti terpakai. Oleh karena itu pastikan kita memiliki iman. Dulu para sahabat, kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka belajar seperti itu. Dan lihat konsep Nabi SAW dengan para sahabat. Konsep Nabi dengan para sahabat. Nabi melakukan klasifikasi. Khalid bin Walid nggak disuruh memperdalam hadis. Karena bakatnya bukan itu. Bakat Khalid bin Walid apa? Perang. Jadi di bidang itu aja disuruh perang. Dan benar nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Kita kan kebanyakan materi. Akhirnya nggak jadi pakar. Dunia pada saat ini itu sudah berbicara tentang spesialisasi. Dan semakin dini, semakin efektif kita berbicara. Dan itu konsep Nabi SAW. Abu Hurairah itu gak disuruh megang pasukan perang. Gak disuruh bisnis, disuruh hafalin hadis. Karena itu spesialisasinya. Itulah konsep Nabi SAW. Sekali lagi, pastikan kita punya iman. Yang terakhir, selain iman, pondasi pendidikan Islam ada pada adab, ada pada akhlak. Dan ini karakter para ulama kita terdahulu. Dan karakter dunia pendidikan, sekaligus indikator dunia pendidikan, itu ada pada akhlak, ada pada adab, ada pada attitude, ada pada karakter. Karena ini yang difokuskan sebelum ilmu-ilmu secara teori. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, menjelaskan bagaimana para sahabat dan tabi'in belajar. Beliau mengatakan, kanu yatlubunal adaba qoblal ilmi. Dulu, para sahabat dan tabi'in, mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Sebelum hafalan Quran. Sebelum berbagai macam teori-teori tajwid. Sebelum tentang mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Adab sebelum ilmu. Itu yang membuat mereka sukses. Muhammad bin Sirin punya statement yang hampir sama. Kata Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamunal hadiya qabla an yata'allamul kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ucapan Ibnu Mubarak disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Ghayatun Nihayah. Adab. Bukan bagaimana kekuatan hafalan orang, adab. Makanya indikator sekolah pada zaman klasik itu bukan nilai matematika 9. Bukan sudah hafal juz 28. Apa indikator? Sebagaimana dikatakan banyak para ulama salaf seperti Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan indikatornya, kana rajulu minna idza talabal ilma kana yura la yulbath hatta yura min takhashshu'i wa hadi wa lisani wa yadi. Hasan Al-Basri mengatakan, Hasan Al-Basri tabi'in besar, beliau menyatakan, dahulu, orang tuh kalau belajar, kalau sekolah, itu ada indikatornya. Apa indikatornya? Indikator dia belajar apa sih? Yang pertama, kehusyuannya terlihat. Kehusyuan ketika sholat, ketika menghadapi masalah, gak panikan, gak grogian, tenang dia. Wahadi, dan akhlaknya bagus. Sama setelah saya sekolahin anak saya di sini, setelah 1 tahun, sama orang tua tuh gak pernah bentak-bentak lagi ya. Nah itu tuh indikator para ulama terdahulu kalau belajar, kalau sekolah. Akhlaknya bagus. Terus lisannya, tutur katanya santun, lemah lembut, gak suka ngabsenin nama-nama di Ragunan dan lain sebagainya. Itu lisan. Wayadi, dan tangannya pun jadi berubah. Gak suka nyubit adeknya, gak suka lempar-lempar mainannya, gak suka mukul, gak suka ngebully. Itu ulama-ulama kita terdahulu. Mereka melihat bukan dari angka di pelajaran-pelajaran, bukan. Karena pendidikan tujuannya bukan lulus UN. Pendidikan tujuannya memasukkan orang ke surga. Itu pendudukan. Itu kalau kita ingin berbicara Islam. Jadi parameternya bukan hafalan, jagonya bahasa Arab. Buat apa anak kita jago bahasa Arab, tapi gak beriman? Abdullah bin Salul juga cascis-cus bahasa Arabnya, tapi munafik. Abu Lahab juga jago bahasa Arabnya. Kalau tujuannya penting bahasa Arabnya jago, buat apa Anda sekolahkan? Abu Jahal jago bahasa Arab. Abu Lahab jago. Iman yang susah. Iman yang berat, itu iman. Dan harus dipupuk dari awal. Kalau hanya mengandalkan hafalan, apa hadis Nabi SAW meriwayat Imam Ahmad? Kalau hanya mengandalkan hafalan. Sekali lagi, bukan mengkritik program hafalan. Tapi statement kita, kalau hanya mengandalkan hafalan dan kalau hanya bangga dengan hafalan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca dan penghafal Al-Qur'annya. Buat apa hafalan tapi jadi munafik? Karena enggak ditanamkan keimanan. Karena enggak ditanamkan dari pihak sekolah atau dari orang tua murid tentang keikhlasan. Akhirnya hafalan 30 juznya membuat dia riya, membuat dia sum'ah, membuat dia ujub, membuat dia hanya mencintai dunia. Gak ada gunanya, mendingan dia gak hafal semuanya. Intinya adalah akhlak dan akidah. Sebelum yang lain. Semua bisa di... Semua ada solusinya kalau akhlak dan akidah ini kuat. Kalau iman ini bagus. Jadi ini yang terpenting, indikatornya adalah kekhusyuan, akhlak, lisan. Karena kalau lisan baik, iman pasti baik. Kalau ini bisa kita dapatkan, maka anak yang soleh bukan hanya impian, namun kenyataan. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktu sudah habis. Masih ada beberapa hal, tapi qaddallahu ma syaa fa'al, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator kita, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Islamah Imanuddin Hafidhahullah Ta'ala. Baik, jazakallahu khairah kepada Fadilatul Ustaz Nuzul Zikri Al-Syekh Hafidhullahu Azza wa Jal. Dan insyaAllah ta'ala dari beberapa pertanyaan akan dijawab oleh beliau. Dan kami persilakan kembali bagi para hadirin dan hadirat yang masih ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaan kepada panitia yang ada, baik di Ustaz maupun Ustazah. Ikhwan barangkali mau tanyakan, silakan. Tolong dibantu panitia untuk mengambil lembar soal yang disampaikan pada kita. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Pertanyaan, seorang anak bisa membawa orang tuanya ke surga atau ke neraka. Bagaimana kalau anak perempuannya masuk surga, tapi anak nerakanya masuk? Bagaimana anak perempuan jika anak perempuannya masuk surga? Tapi anak lakinya masuk neraka, siapa yang akan membawa orang tuanya? Ibu mau ikut yang mana, Bu? Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semua anak-anak kita mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau la qadarullah ada kasus seperti ini, itu harus diperinci. Harus dilihat faktornya, penyebabnya. Kenapa anak laki-laki kita masuk neraka? Kalau karena kelalaian kita sebagai orang tua yang tidak mendidik, maka kita bisa terseret masuk ke dalam neraka. Tapi kalau sebaliknya kita sudah didik dan itu terbukti anak kita yang perempuan berhasil kita arahkan sehingga dia masuk ke dalam surga, maka itu bukan tanggung jawab kita lagi. Jadi tergantung sebab dan faktor mengapa seseorang masuk neraka. Ini yang perlu dicamkan. Wallahu ta'ala misal. Ustadz, saya punya anak remaja yang baru masuk pesantren. Anak ini sangat pendiam. Kami orang tuanya ingin anak ini mempunyai bekal pendidikan agama, tapi kami tahu anak ini punya kelebihan di bidang tertentu dan dia punya cita-cita untuk nantinya menekuni bidang itu. Saya terkadang khawatir nanti di pesantren dia malas-malas dalam menuntut ilmu, walaupun seringkali kami memberikan pengertian dan motivasi. Mohon arahannya bagaimana, apakah sikap kami ini salah atau benar? Terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, kita butuh semua tipe sekolah ya, baik yang sekolah misalnya seperti sekolah Islam yang half day atau yang full day atau boarding atau pondok pesantren. Tinggal kita sebagai orang tua itu tidak boleh sebatas mengikuti keinginan kita atau latah dengan lingkungan kita. Untuk memasukkan anak ke pondok pesantren, perlu kita camkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat bagus dan sangat mulia cita-cita mereka dan harus terus kita support. Tapi untuk memasukkan anak kita ke pesantren, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana atau apa bakat dan kelebihan anak kita tersebut. Karena kalau misalnya bakat anak kita tidak nyambung dengan konsep pesantren, sayang. Dan tidak semua orang itu diarahkan menjadi ustadz, diarahkan menjadi dai, diarahkan menjadi pendidik, diarahkan masuk pesantren. Tidak. Ada yang arahnya, idealnya dia masuk ke pesantren. Ada yang tidak. Dan lagi-lagi ini konsep Nabi SAW. Konsep Nabi SAW, beliau bersabda apa? Mathalul al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mu'min, yang satu dengan mu'min yang lain, itu ibarat satu bangunan. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat, analogi Nabi itu dalam. Seperti bangunan yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Bangunan itu isinya apa sih? Apakah isinya semen semua? Enggak. Bangunan itu ada semen, ada batu kali, ada baja ringan, ada pasir, ada air, ada batako, ada bata merah, dan lain-lain. Itulah umat Islam. Harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai semen, harus ada yang berperan sebagai batu bata, dan lain-lain. Artinya, harus ada yang menjadi ulama. Ulama pun dibagi-bagi. Harus ada yang menjadi ulama hadis, ulama fikih, ulama sirah. Harus ada yang menjadi praktisi pendidikan. Harus ada yang jadi ekonom muslim. Harus ada yang menjadi sosiolog yang mengerti syariat. Harus ada yang jadi politikus yang mengerti kaedah. Harus ada yang menjadi akuntan. Harus ada yang menjadi insinyur. Harus ada yang menjadi developer. Kalau semua orang jadi ustadz, nggak ada yang jadi developer, gimana cara kita membangun perumahan yang islami? Susah. Kalau semua jadi ustadz, dan tidak ada yang menjadi, tidak ada yang mengerti struktur bangunan, gimana kita membangun sebuah masjid? Jadi semua harus berkarya. Oleh karena itu, kalau bakat anak kita memang dari awal tidak cocok di pesantren, dan bakat ini halal, karena bakat itu bisa lebih dari satu. Kita harus pastikan cari bakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau dikembangkan, ini bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka silahkan. Dan inilah cerdasnya Nabi. Sekali lagi, Nabi SAW itu memetakan sahabatnya. Ada yang menjadi pakar periwayatan hadis seperti Abu Hurairah. Nabi punya pakar fikih seperti siapa? Mu'adz bin Jabal. Nabi punya da'i dalam diri Abu Musa al-Ash'ari. Beliau punya pakar perang dalam diri Khalid bin Walid. Beliau punya pakar bahasa dalam diri Ka'ab bin Malik. Beliau punya pakar budaya dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di kota Mekah ketika Nabi SAW berdakwah, yang diajak siapa? Dari Abu Bakar. Lalu begitu berhadapan dengan sebuah kabilah, Nabi minta bocoran dulu kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar menguasai tentang budaya Arab pada saat itu. Kabilah-kabilah Arab. Nabi tanya, Abu Bakar ini siapa? Lalu Abu Bakar jelaskan, ini kabilah ini, ketuanya ini, kesukaannya gini, kebiasaannya begini. Lalu Nabi menggunakan data Abu Bakar untuk berbicara dengan komunikasi yang tepat kepada kabilah tersebut, dan dakwah pun sukses. Jadi sekali lagi, tidak semua diarahkan ke sekolah tertentu. Kita harus tahu bakat anak kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kesiapan anak kita. Karena memasukkan anak ke pesantren itu tidak mudah. Mental anak harus siap. Karena saya punya kasus, orang tuanya ambisi memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Tapi anaknya gak mau. Dan gak siap. Mentalnya belum siap, gak dikondisikan. Apa yang terjadi, yang ditangkap oleh anak di kepalanya, mama benci dengan aku dan ingin membuangku, ingin menjauhi aku dan menjauhkan aku dari keluarga yang lain. Itu yang terekam. Awalnya anak ini sayang banget sama mamanya. Tapi begitu dimasukkan ke pesantren, orang yang paling dia benci, mama. Visi misinya menyakiti mama. Jadi semenjak itu, dia jadi orang yang pasif. Dia responsif ke mamanya. Kalau mamanya minta ke kanan, dia akan ke kiri. Kalau mamanya suruh tiarap, dia akan loncat. Kalau mamanya suruh dia loncat, dia akan tiarap. Yang penting mama kesel. Yang penting mama marah. Yang penting mama sakit hati dan merasakan bagaimana aku sakit hati dibuang ke pesantren. Dia mentato badannya dengan tato yang permanen. Mentato badannya. Begitu keluar pondok, dia mentato badannya. Ketika ditanya, kenapa Anda mentato? Sebagian orang mentato kan karena mengikuti sebuah aliran musik, karena pergaulan. Kalau dia simpel, saya mentato tubuh saya dengan tato permanen, biar mama marah dan sedih. Karena aku tahu, menurut keyakinan mama, tato itu dosa besar. Tato itu gak bagus. Maka aku lakukan itu. Oleh karena itu, hati-hati dalam mensekolahkan dan kondisikan. Kondisikan. Karena banyak orang tua tidak mengkondisikan. Dan hanya sebatas ambisi orang tuanya. Padahal kalau orang tuanya disuruh mondok juga orang tuanya gak mau. Jadi oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kondisikan. Kita aja nih dari lurus, mau belok kanan, itu harus ada pengkondisian. Harus sen kanan. Karena kalau kita langsung belok kanan, walaupun boleh belok kanan, gak ada tanda dilarang, itu yang belakang gak siap. Akhirnya kita kurangi kecepatan, kita ditabrak dari belakang. Apalagi yang awalnya anak sudah terbiasa dengan pola rumah, kita ajak belok, beloknya bukan belok kanan lagi, itu udah muter balik 180 derajat, masuk dunia pesantren, dan kita tidak kondisikan. Maka bisa kontraproduktif. Terus yang ketiga, saran saya, setelah bakat anak di sana, dan bisa bersinergi dengan bakat anak, dan anak sudah dikondisikan, yang ketiga, jangan salah pilih pondok pesantren. Survei dulu, cek dulu. Dan lagi-lagi, yang dilihat adalah bukan hanya fasilitas, bukan hanya sekedar prestasi akademik, yang dilihat apa program sekolah, apa konsep sekolah. Itu lebih penting daripada fasilitas. Nabi mendidik para sahabat tanpa fasilitas. Saya ingin tanya, ketika Nabi mendidik Abu Bakar, Umar, Uthman, ada lapangan futsal tidak? Nggak ada. Nggak ada lapangan futsal, nggak ada lapangan basket, nggak ada gym, nggak ada kolam renang yang bertaraf olimpiade, tapi yang lahir Abu Bakar As-Siddiq, yang lahir Umar bin Khattab, yang lahir Uthman bin Affan, yang lahir Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi punya konsep. Yang terpenting adalah konsep, prinsip, atau kalau bahasa kita sekarang, yang penting filosofi sekolah itu apa? Apa tujuannya? Itu yang terpenting dibanding yang lain, karena yang lain akan mengikuti hal tersebut. Itu hal yang perlu kita camkan. Contoh aja, misalnya apabila sekolah atau pesantren, tujuannya adalah uang, filosofinya sekolah itu bisnis, maka semuanya itu larinya ke duit. Tarikan ke orang tua lah, buat acara ini, buat inilah, SPP sangat mahal lah, dan gak jelas untuk apalah. Semuanya ke duit, kalau kita lihat, larinya tuh ke sana. Jadi kita harus tahu tujuan tuh apa. Dalam fikih itu ada istilah maqasidus syariah. Tujuan-tujuan pensyariatan. Ada 6. Ada 5 atau ada 6. Jadi hadirin, dari bab pertama, dari bab toharoh, sampai bab terakhir, bab peradilan, bab kodok, dan seterusnya, itu mengkerucutnya ke 5 poin itu aja. Gak kemana-mana. Nah begitu juga dengan apa tujuan sekolah. Karena semua program, semua aktivitas, baik yang formal maupun yang ekskul, itu akan mengkerucut ke sana, ke tujuan sekolah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Jadi harus dilihat semuanya dan harus dicek. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Afwan, waalaikumsalam. Sejauh mana kita mengukur kepantasan kita dalam hal ilmu untuk menjadi seorang ibu atau ayah? Jika di negara ini tidak ada sekolah untuk menjadi ayah dan ibu yang baik. Syukran. Iya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Salah satu konsep ulama mengatakan, manidda'a annahu alim fahuwa jahil. Barang siapa yang mengklaim dirinya berilmu, maka dialah orang yang bodoh. Artinya, indikator dia layak menjadi orang tua, dia menjadi pembelajar. Karena hanya orang yang merasa bodohlah yang akan terus belajar. Kalau antum sudah paham, sudah merasa ngerti, 2 tambah 2 sama dengan 4, maka besok antum gak akan belajar lagi 2 tambah 2. Orang saya udah tahu kok. Benar gak sih? Kalau kita sudah merasa tahu 3 kali 2 sama dengan 6, besok kita gak akan belajar lagi 3 kali 2. Karena kita udah merasa tahu. Jadi sekali lagi, orang yang gak pernah belajar berarti dia merasa pintar. Dan pada hakikatnya itulah orang bodoh. Jadi kita harus menjadi orang tua pembelajar. Selalu belajar. Dan disitulah akan terlihat dan akan terbuka bagaimana idealnya mendidik seorang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengamalkan ilmu kita. Kita harus jadi kudwah. Ingat, ilmu itu bukan teori. Ilmu itu kehidupan. Kita harus menjadi uswah hasanah. Kenapa Nabi SAW itu berhasil mendidik para sahabatnya sehingga menjadi manusia terbaik di dunia? Karena beliau bukan hanya mendidik sahabat dengan teori. Tidak mendidik sahabat dengan teori, tidak mendidik sahabat semata-mata dengan fasilitas. Antum bayangkan ya, Nabi kita ummi. Jadi sangat minim fasilitas. Ummi itu artinya apa? Gak bisa baca, gak bisa nulis. Berarti jelas gak bisa pakai whiteboard. Gak bisa pakai, banyak teknologi. Tapi bisa mencetak generasi terbaik. Karena sekali lagi beliau mendidik dengan kudwah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Beliau memberikan uswah hasanah. Beliau dulu yang menerapkan. contoh ada sebuah sekolah, ketika ketika salah satu peraturan sekolah tersebut, anak-anak tidak boleh bawa handphone atau gadget ke sekolah. Maka peraturan ini bukan hanya untuk anak-anak. Guru-guru pun termasuk kepala sekolahnya nggak boleh pakai dan megang gadget selama di sekolah. Karena bagaimana kita bisa mendidik anak kita kalau dia melihat kita seperti itu. Dan bukan hanya itu, orang tua pun dikondisikan di rumah. Tidak boleh pegang gadget ketika bersama anak atau family time. Nggak boleh ada gadget, nggak boleh ada handphone untuk mendidik anak seperti itu. Maka berjalan efektif. Itu yang mungkin perlu kita camkan. Saya tahu ada sebuah sekolah untuk mendidik kona'ah di kalangan anak-anaknya, anak-anak SD, maka makanan, konsepnya makan dari sekolah, dan menu ditentukan sekolah, dan anak-anak harus makan. Dan yang menariknya, menu tersebut bukan untuk anak-anak SD yang sekolah di sana, tapi menu tersebut untuk seluruh keluarga besar SD tersebut pada hari itu. Jadi itu menu, itu dimakan oleh anak-anak, dimakan oleh security, dimakan oleh tukang sapu pada hari itu, dimakan oleh guru-guru, bahkan dimakan oleh kepala sekolah. Semuanya sama. Semua sama, kita gak milih-milih, dan gak boleh bawa makanan dari luar. Untuk mendidik keseragaman, kekonaahan, kebersamaan yang bisa diciptakan. Jadi kita butuh kedua. Pendidik harus mencontohkan. Pendidik harus memulai. Dan ingat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu konsep pendidikan apa? Anak-anak kita adalah peniru terbaik di dunia. Anak-anak kita bukan plagiat ya. Anak-anak kita adalah pencontoh terbaik di dunia. Dan ini konsep Islam. Di antara dalilnya adalah hadis Bukhari. Antum masih ingat gak hadis tentang Nabi sholat tahajud bersama Abdullah bin Abbas? Ketika itu, Abdullah bin Abbas sedang nginep di rumah siapa? Maimunah. Sedang nginep di rumah Maimunah. Apa yang membuat Abdullah bin Abbas sholat tahajud pada saat itu bersama Nabi SAW? Bayangkan, sholat tahajud, dan bukan hanya sebatas sholat tahajud. Sholat tahajud bermakmum dengan Nabi. Dan Nabi kalau sholat tahajud, itu berbeda dengan mengimami sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lamanya luar biasa. Bahkan dalam sebuah tahajud, di sebuah rokaat beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rokaat 6 juz lebih. Satu rokaat. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Abbas. Betah tuh Abdullah bin Abbas sholat tahajud bersama Nabi SAW. Apa yang membuat Abdullah bin Abbas sholat tahajud? Tidak lain, tidak bukan. Karena melihat contoh dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat orang tua yang ada di rumah tersebut. Oh, Nabi sholat ya. Nabi sholat akhirnya dengan inisiatif sendiri diikutin. Anak kita pencontoh terbaik. Bahkan bukan hanya yang baik, yang buruk pun mereka contoh. Yang buruk pun. Ada anak kecil mengatakan kepada temannya, bego loh. Dari mana dia belajar bego? Mencontoh orang. Oleh karena itu, pastikan kita yang menjadi kudwah buat anak kita. Nah, bagaimana kita bisa jadi kudwah kalau kita sama-sama gak ngertinya sama dia? Maka kita harus belajar dan menerapkan. Wallahu ta'ala bisawab. Ini ada pertanyaan menarik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Dengan cara bagaimanakah orang tua mendidik anaknya sejak dini untuk belajar menjadi seorang ayah dan ibu yang baik yang dapat mengantarkan anak-anaknya kelak ke surga? Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Bagaimana mendidik anaknya jadi seorang ayah? Jadi ini luar biasa, mendidik anaknya sebagai seorang ayah. Jadi visioner banget ini yang bertanya. Tapi itu bagus. Jadi gini loh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu motivasi kita belajar atau kenapa kita harus belajar agar kepake di kemudian hari, agar kepake di kemudian hari. Kalau dipastikan hal itu nggak kita gunakan, ngapain kita belajar itu? Kan kita selalu berpikir demikian ya. Kita selalu berpikir demikian. Buat apa kita belajar bahasa Cina misalnya, kalau dipastikan kita nggak akan ke Cina dan kita nggak akan berkomunikasi dengan orang Cina dan kita tidak akan membaca literatur bahasa Cina. Nah, itulah kenapa kita harus memastikan atau kita harus mengajarkan ketakwaan dan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Karena lagi-lagi akidah dan akhlak. Tentu saja kalau kita bicara adab dan akhlak, include-nya ibadah. Karena kita harus berakhlak kepada Allah. Sholat itu akhlak. Sholat itu akhlak. Kenapa? Karena sebagaimana anak akan dicap durhaka kalau tidak mengikuti perintah ayahnya, ya begitu juga. Hamba akan dicap durhaka ketika Allah suruh sholat, dia nggak sholat. Jadi, sekali lagi, kenapa kita belajar akidah dan akhlak? Karena itu yang kepake, gitu loh. Itu yang kepake setiap 7 kali 24 jam sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai di alam barzah. Nah, setelah itu, untuk masa depan nih, masa depan, setelah menjadi hamba Allah, saya ingin tanya, kira-kira profesi apa yang paling besar kemungkinannya kita geluti? Atau kita udah jadi orang besar sih ya, kita balik ke anak kita deh. Coba kita pikirkan sebagai orang tua, ke depan nih saat kita natap wajah anak kita yang polos-polos, yang lucu-lucu itu, profesi apa yang kemungkinan besar dia geluti pada saat dia dewasa? Peluang yang paling besar dia akan geluti apa sih? Hah? Apa? Kalau kita boleh jawab, yang kemungkinannya paling besar, itu bukan jadi guru, bukan jadi dokter, bukan jadi bisnismen, bukan jadi akuntan, tapi kemungkinan yang paling besar, dia akan menjadi seorang suami dan ayah kalau dia laki-laki. Dan kalau dia perempuan, dia akan menjadi seorang istri dan ibu. Iya nggak sih? Dari semua, coba ya, buat nulis semua kemungkinan profesi, maka 4 profesi ini yang paling besar kemungkinannya. Di atas profesi-profesi yang lain. Benar nggak sih? Setuju ya? Oleh karena itu, kalau kita ingin mempersiapkan masa depannya, yang pertama kali harus kita prioritaskan setelah menjadi hamba Allah, ya untuk 4 profesi ini. 4 profesi ini. Karena yang lain kemungkinannya lebih kecil. Kemungkinannya lebih kecil. Tapi yang jelas dia mau nikah nanti. Dan dia akan punya anak. Jadi sekali lagi, dan yang ada kebalik. Orang tua mengarahkan anaknya ke profesi dunia yang lainnya yang persentasenya di bawah 4 profesi di atas. Dan cenderung mengikuti jejak langkah ayah dan ibunya. Jadi kalau misalnya ayahnya seorang pengusaha, anaknya akan diarahkan untuk jadi suksesor dia. Jadi pengusaha dan memegang seluruh perusahaan-perusahaannya. Padahal anaknya belum tentu suka. Jadi belum tentu juga. Betapa banyak anak pengusaha jadi guru, anak pengusaha jadi ustadz, anak pengusaha justru lebih suka bergerak di bidang sosial atau jadi olahragawan. Tapi yang pasti, dia ingin menikah. Dia akan jadi suami. Dia akan jadi istri. Dia akan jadi ayah. Dan dia akan jadi ibu. Maka ini yang harus kita persiapkan. Saya rasa itu jawaban saya, walaupun pertanyaannya nggak ke arah sana, tapi justru saya ingin berbicara tentang pola pikirnya, karena untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana mencetak anak sehingga menjadi seorang ayah, lagi-lagi jawabannya bukan di seminar. Ini harus ada program secara berkesinambungan. Man roma ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Ulama klasik kita mengatakan, barang siapa yang mengkaji ilmu secara instan, maka akan hilang instan. Dulu waktu kuliah ada yang pakai program SKS, waktu ujian, sistem kebut semalam. Jadi kita belajarnya instan, hanya satu malam. Kira-kira nempel di kepala kita berapa malam? Satu malam juga. Di hari kedua ganti mata kuliah, materi mata kuliah pertama udah hilang tuh. Man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Sesuatu yang ilmu jika diambilnya cepat-cepat, instan, buru-buru, hilangnya juga buru-buru. Oleh karena itu lagi-lagi harus ada program yang jelas dalam dunia parenting, dan yang dikaji adalah yang pertama kali dikaji pendekatan wahyu. Pendekatan wahyu, bukan pendekatan barat. Kita tidak fobi barat. Kita tidak fobi barat, tapi coba direnungkan. Pendekatan barat itu pendekatan research, pendekatan penelitian. Dan kita sepakat, penelitian bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kita pakai pendekatan Allah dan Rasulnya, itu pendekatan wahyu. Dan wahyu absolut, nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka kedepankanlah pendekatan wahyu sebelum pendekatan penelitian. Dan pendekatan barat selama tidak bertentangan dengan wahyu bisa kita ambil. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Apakah ada perbedaan prinsip dalam mendidik anak perempuan dan laki-laki? Bagaimanakah Rasul mengajar anak laki-laki dan perempuan? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah. Ini lagi-lagi jawabannya harus dengan belajar berkesinambungan. Tapi intinya ada yang sama, ada prinsip-prinsip besar yang sama, dan ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Jadi bagaimana kita tahu yang sama, bagaimana kita mendengar, harus belajar. Harus belajar, dan ini tantangan ya, apalagi enaknya kita bicara. Saya bicara di sini bukan berbicara di kajian umum. Saya berbicara di keluarga besar sekolah Rabbani. Jadi sangat bisa untuk di follow up ke depan. Sekolah Islam harus punya program tersebut. Harus punya program tersebut dan harus bersinergi dengan orang tua sehingga bisa berjalan secara paralel. Wallahu ta'ala misal. Ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, sebagai orang tua, kami sudah merasa mendidik anak dengan benar. Tapi semakin anak kami dewasa, semakin pergaulannya jauh dari yang kami harapkan. Terkadang emosi di dalam diri ini semakin besar. Apakah jika emosi ini sampai meledak ke anak kami yang telah dewasa, apakah akan berdampak ke depannya? Ini yang kami takutkan. Yang pertama, mungkin perlu direnungkan ya, kami sebagai orang tua sudah merasa mendidik anak dengan benar. Benar nggak tuh gitu loh, yakin didik anak dengan benar. Artinya kita sudah tahu konsep semua. Contoh misalnya, salah satu prinsip mendidik anak adalah bermain. Anak kecil tidak bisa dipisahkan dengan bermain. Tapi bermain yang seperti apa? Nah pertanyaannya, kira-kira kita udah tahu belum tuh? Konsep permainan anak yang mendidik, yang tepat, dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saran saya, jangan pernah merasa telah mendidik dengan benar. Karena itu tadi kata para ulama, barang siapa yang merasa dirinya sudah tahu semua, maka itulah hakikatnya orang bodoh. Itulah hakikatnya orang bodoh. Para ulama gak pernah demikian. Para ulama selalu merasa diri bodoh, selalu merasa diri kurang, selalu merasa diri banyak kesalahan. Oleh karena itu mereka akan belajar. Dan indikator ada sesuatu dalam pola kita, anak kita, saat dewasa, pergaulannya semakin jauh. Saya tidak ingin menghukumi, tetapi kalau pendidikannya benar, maka insya Allah ketika dewasa pergaulannya nggak jauh. Ini indikator ada sesuatu. Dan yang bisa menilai konsep pendidikan kita sudah tepat atau tidak, itu pakar, bukan kita. Sebagaimana yang bisa menilai kita sehat apa enggak hari ini, bukan kita. Itu dokter. Bahkan dokter aja butuh data. Anda harus cek lab, cek darah, ini. Nggak bisa langsung kayaknya dari kembang kempis hidung bapak, bapak sehat deh. Nggak bisa demikian. Jadi kita harus berpikir ilmiah. Jangan mengklaim sudah benar semua. Imam Syafi'i saja tidak pernah mengklaim demikian. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mengklaim demikian. Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga tidak mengklaim demikian. Karena kalau kita sudah mengklaim sudah benar semua, kita gak akan belajar. Dan kita gak akan tawadu. Kita akan tidak akan merendah. Dan ini indikator ada sesuatu dalam pola kita. Dan terkadang emosi dan emosi meledak kepada anak itu pun menunjukkan itu tidak benar. Jadi pendidik yang benar itu enggak emosional. Pendidik yang benar itu tidak temperamental dan tidak emosi. Tidak emosi. Saya ingin tanya, penyakit emosi, ini kan pertanyaan gimana kalau saya emosi pada saat anak saya dewasa. Saya ingin tanya, karakter orang emosi itu penyakit sekejap atau penyakit dari dulu tuh? Penyakit dari dulu, itu kan karakter awal. Ini berarti ada catatan. Nabi tidak pernah mendidik para sahabatnya dengan emosi. Baik yang kecil maupun yang besar. Saya ingin tanya, Nabi itu pernah dalam tanda kutip diselisihi oleh para sahabat di Perang Uhud. Saya ingin tanya, Perang Uhud yang ikut anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa, bahkan Nabi memulangkan Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar karena belum cukup umur sebelum bertemu dengan pasukannya Abu Sufyan di Perang Uhud. Kita tahu bersama Nabi menempatkan 50 pasukan di Bukit Rumah. Dan Nabi wanti-wanti, jangan ada yang turun. Bahkan larangan Nabi sangat tegas. Walaupun kalian melihat kami terbunuh, saya dan yang lain terbunuh, dan bangkai kami dimakan burung pemangkai bangkai. Jangan turun. Apa yang terjadi? Akhirnya mayoritas turun. Dan kondisi perang berbalik. Orang musyrik mendapatkan angin melalui Khalid bin Walid. Dan akhirnya 70 sahabat menjadi syahid. Dan gigi geraham beliau pecah. Beliau berdarah. Pertanyaannya, antum pernah baca hadis tidak? Nabi marah-marah sama sahabat yang turun tersebut. Antum pernah baca hadis? Nabi emosional dengan mereka. Ini gara-gara ente-ente semua nih, gigi gua nih jadi begini. Gak ada marah, gak ada emosi. Karena beliau pendidik sejati. Bahkan beliau gak menyalahkan. Diam. Gak ada riwayat beliau menyalahkan pasukan pemanah. Itu baru pendidik. Dan itu karakter dari awal. Oleh karena itu hadirin sekalian, mau anak kita kecil, mau udah besar, tidak dibenarkan meledakkan emosi di hadapan anak. Bukan gak boleh marah ya, marah boleh. Tapi marah sayang. Bukan marah emosi. Kita marah karena kita ingin dia menjadi orang baik. Bukan karena perintah kita dilanggar sama dia. Itu pendidik sejati Allah Ta'ala misal. Masih ada waktu? Udah habis ya? 3 menit lagi. Bagaimana faktor kerusakan anak, sumber utamanya adalah orang tua. Bagaimana dengan kisah Nabi Nuh yang anaknya durhaka? Mohon penjelasan dengan hal tersebut. Kiat-kiat untuk menjadi anak yang soleh. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama bisa dijawab, dalam ilmu usul fikih ada sebuah kaidah, syariat Nabi itu berbeda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Jangan langsung dipukul rata. Artinya, mengambil pelajaran dari sejarah Nabi sebelumnya itu harus diselaraskan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, antum baca kisah Nabi Adam. Dan dalam kisah tersebut, anak-anak Nabi Adam menikah satu dengan yang lainnya. Anak kandung itu menikah, iya apa enggak? Iya. Terus abis itu kita mau merit dengan adik kandung kita yang cantiknya luar biasa, ya itu enggak boleh. Karena syariat Nabi Adam itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Nah, jadi jawaban yang pertama, syariat yang kita lagi bahas hari ini, itu syariat Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah kita katakan, konsep faktor terbesar adalah orang tua, adalah hukum umum, bukan hukum mutlak. Artinya, mayoritas demikian, bukan semuanya demikian. Mayoritas demikian. Tapi, walaupun tidak mutlak, seluruh kita sepakat, bahwa dalam hidup ini, hukum mayoritas itu yang kita terapkan dalam setiap bidang. Obat yang antum minum, itu kan risetnya hukum mayoritas, bukan hukum mutlak. Ditaruh ke sampel, mayoritas sukses, akhirnya diproses, dan akhirnya bisa jadi obat. Atau teori-teori yang lain. Makanya kan kaidah fikih mengatakan, al-ibro bil ghalib, parameternya, yang berlaku mayoritas. Jadi mayoritas kasus anak durhaka itu faktor orang tua. Dan itulah kalimat Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim gak mengatakan semuanya. Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maulud menyatakan, aktsarul auladi qad jaa fasaduhum. Mayoritas anak-anak durhaka itu sumbernya orang tua. Jadi lagi-lagi mayoritas. Adapun kiat-kiat jadi anak yang soleh lagi-lagi ini butuh pembahasan lebih lanjut. Yang ingin kita sampaikan di sini bagaimana kita terbuka bahwa kita harus belajar dan kita harus tahu prinsip dasar, kita harus tahu tujuan pendidikan karena banyak orang tidak tahu tujuan pendidikan padahal dia punya sekolah, dia jadi guru di sebuah sekolah, dia sudah jadi orang jadi wali murid dari 10 anaknya, tapi dia gak ngerti apa tujuan dari sebuah pendidikan, dan dia tidak tahu apa alat transportasi yang membuat anaknya sampai ke tujuan tersebut. Titik beratnya adalah fasilitas, titik beratnya adalah beberapa bidang studi dunia, titik beratnya adalah ranking, titik beratnya adalah nilai, titik beratnya adalah ilmu pengetahuan kognitif, padahal yang menjadi inti adalah iman dan akhlak. Adapun berikutnya tinggal dikembangkan saja, dan lagi-lagi untuk sukses dalam dunia kita tidak harus menguasai seluruh cabang di dunia. Kita cukup kuasai satu bidang, maka kita akan jadi pakar dan kita akan sukses. Dan ini diterapkan. Bahkan sekarang bukan hanya satu bidang lagi, sudah sub bidang. Jadi contoh ya, kalau sepak bola, Messi itu enggak latihan kiper, enggak. Dia hanya latihan dari hari ke hari jadi striker. Jadi udah sub. Dokter bukan belajar semuanya. Bahkan dokter gigi pun ada dokter gigi kecantikan, ada bedah dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak paham filosofi ini, maka kita akan mengulang mimpi buruk pada generasi sebelumnya. Nah, dengan kita melakukan spesialisasi, maka ada banyak waktu di depan kita yang kita bisa gunakan untuk mendalami agama kita, meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktu sudah habis. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan kalau ada hal yang keliru dari apa yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, buang saja apa yang saya katakan, dan ikutilah firman-firman Allah dan hadis Nabi SAW. Sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Abu Islamah Imanuddin Hafidhullah Ta'ala, dan ketua yayasan kita Pak Hari, dan keluarga besar Sekolah Robbani. Semoga sekolah ini sesuai dengan namanya, karena nama ini nama pendidikan banget. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian harus jadi orang-orang rabbani ketika mengajarkan atau mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah katakan kalian harus jadi orang-orang rabbani. Tapi bukan harus sekolah di rabbani ya, tapi intinya harus jadi orang rabbani. Nah, kalau sekolah kita sudah menamakan diri sebagai sekolah rabbani, maka tanggung jawabnya kita harus benar-benar bisa membedah ayat itu dan meneladaninya. Mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Islama yang dengan ketawaduan beliau menyerahkan sesi pertanyaan kepada saya. Pertanyaan berhadiah ya, Ustaz ya. Ya, iya. Untuk ikhwan, untuk bapak-bapak. Pertanyaannya sebutkan tujuan dari pendidikan di dalam agama Islam. Sebutkan cepat-cepatan nunjuk atau yang tawad, yang paling tawadu? Selain guru. Jadi sebutkan tujuan pendidikan di dalam Islam dan dalilnya. Ya. Ya. Silakan, Pak. Satu. Iya, kasih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ustadz tadi yang bisa saya tangkap, tujuan dari pendidikan adalah menjadikan anak kita menuju surga dengan menjadikan anak kita menjadi anak yang taat, anak yang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yaitu ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Qu anfusikum wa ahlikum nar. Surat apa ayat berapa? Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Apa nih? Surat. Apa nih? Surat belum catat. Gimana nih hadirin, dapat nggak hadiah? Oh dapat. Kayaknya istrinya yang paling keras teriaknya tadi. Ya udah dapat deh. Ya karena beliau punya itu. Foto. Surat Tahrim ayat 6. Serat hari mereka dapat hadiah. Diambil di depan Ustadz. Ustadz saya diambil. Iya, buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu. Salah satu prinsip dalam pendidikan adalah apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya harus simbolik dulu ya, salah berarti. Iya, kalau sama ibu-ibu nggak perlu simboliknya tadi kan? Iya, nggak perlu. Iya, salah satu prinsip pendidikan itu diambil dari penjelasan para sahabat. Ada penjelasan Ibnu Umar, ada penjelasan Jundub. Sebutkan redaksi ucapan Jundub tentang masalah ini. Siapa yang bisa? Redaksinya apa? Karena redaksinya penting. Dan riwayat siapa? Bismillah. Hadisnya tentang bagaimana ketika Rasulullah mendidik ketika anak-anak menjelang akil balig, bahwa Rasulullah mengajarkan agar kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ketika iman itu sudah kokoh, maka dia belajar Al-Quran dan semakin menambah keimanannya. Hadisnya dari siapa lupa Ustaz. Iya, terima kasih. Aduh. Kita tanya hadirin lagi, gimana dapat gak? Antum kompak banget ya. Iya, dapat hadiah dan diserahkan tanpa harus simbolik. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanil Kubra. Dikeluarkan juga Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan lain-lain. Jadi, kunna gulmanan Hazaro, kita dulu masih kecil, menjelang balik, dan Nabi mengajarkan kita iman sebelum Al-Quran. Setelah iman kita kokoh, baru Nabi ajarkan Al-Quran, maka iman kita semakin bertambah lagi. Dan sekarang ada orang-orang yang belajar Quran sebelum belajar iman. Ibnu Umar melanjutkan, Faithiruhu nathra dagal. Dan cara seperti itu tidak membawa manfaat sama sekali. Silakan Bu, siapa tadi? Bu, kami minta Ibu ya. Susiana ya, dari yayasan untuk menyampaikan hadiah. Ya. Ibu Susi. إلا الإحسان